Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas dengan izinnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk melanjutkan sesi-sesi materi seputar pokok-pokok keimanan. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Izin update informasi. Untuk saat ini website resmi Mira Institute masih dalam proses perbaikan. Untuk itu kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute agar teman-teman bisa kembali memurojaah video-video yang pernah disampaikan. Insya Allah teman-teman bisa masuk ke playlistnya ya di YouTube resminya Mira Institute. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video atau pemberitahuan yang masuk bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Adapun pada teman-teman yang sudah tergabung dan sudah terdaftar menjadi mahasantri di Mira Institute, jangan lupa untuk bisa bergabung di grup Facebook dan grup Telegramnya Mira Institute agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kegiatan di Mira Institute. Untuk nama Facebook dan nama Telegramnya teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sekalian. Sudah bisa terlihat teman-teman? Ya. Oke. Untuk itu kami kembali mengingatkan pada teman-teman yang sudah tergabung di Zoom untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah kami tampilkan di layar teman-teman sekalian. Aktifkan kameranya agar kami bisa lebih mengenal wajah teman-teman sekalian dan juga untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu agar kajian berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, bagi teman-teman yang tergabung di YouTube, insyaallah kesempatan untuk mendaftar sebagai mahasantri di Mira Institute masih terbuka. Insya Allah nanti jika website-nya sudah bisa digunakan kembali, maka kami akan menginformasikannya. Baik, untuk itu kami mengingatkan pada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, serius dalam menyimak kajian berlangsung, dan jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat materi yang disampaikan. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga adab kita di hadapan ilmu, maka Allah turunkan keberkahan, sehingga Allah mudahkan kita untuk memahami materi yang disampaikan, dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sesaat lagi kajian akan segera dimulai. Untuk itu, mari persiapkan hati, persiapkan pikiran kita, tetap fokus, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimin amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi fad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih

kita lanjutkan esok subuh dengan bahasan lanjutan dari ini. Kemudian saya juga akan mulai menyiapkan soal-soal untuk pendalaman yang kemarin. Nanti ditampilkan saat webnya sudah baik ya. Karena kemarin ada musibah, jadi ada penyesuaian di web, musibah di data centernya. Sehingga berpengaruh kepada sistem web kita. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Akan diupdate oleh Ustadz Fadil yang baru bergabung sekali lagi. Sering banyak bertanya dan sudah sering juga saya jawab. Jadi tidak, sudah saya sering-sering menjawab kembali. Anda tinggal nyimak saja. Yang bertanya tentang apa, sumber-sumber ta'lim yang kemarin itu, silakan diakses di YouTube-nya Mira ya. Mira Institute. Kita pisahkan supaya nggak banyak nyari. Di Adiet Official kan banyak menunya. Hidangannya banyak terhampar, prasmanan. Anda tinggal pilih mana yang paling menyenangkan. Tapi kalau di Mira itu spesifik pembahasan ini. Jadi silahkan dari awal sampai akhir, kalau ingin belajar tentang anak-anak, nanti ada di Amel Official, silahkan dari situ. Dan ini sekarang juga sedang disiapkan untuk share dengan bahasa anak-anak untuk ke anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu juga ada anak-anak atau ingin melihat kekanak-kanakan, ingin diperbaiki, jadi silahkan juga bisa melihat dari situ. Ya, terima kasih. Saya menyayangi Anda semua karena Allah. Mohon titip doa. Doakan saya dalam sujud Anda supaya Allah mengikhlaskan kami dalam berdakwah. Dan satu permohonan terbaik yang sering saya mohonkan. Mohon dalam sujud Anda. Mohon berdoa, sebut nama saya, mintakan pada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga. Itu saja yang saya harapkan, tidak lebih. Dan semoga Allah merahmati Anda semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا أرحم الراحمين جنبنا من وساوس الشياطين الرجيم اللهم يا أرحم الراحمين قربنا إليك يا رحمن الرحيم نور قلوبنا بنور تقواك اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور أخلاقنا بأخلاق القرآن ونور قبور المسلمين والمؤمنين بأعمالهم الصالحة ورضاك يا أرحم الراحمين وألحقنا معهم والصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Semoga Allah memberikan umur yang panjang pada beliau beserta keluarga dalam ketaatan, juga memberikan sehat dalam kondisi sehat walafiat kepada beliau dan keluarga, dan juga dimudahkan urusan dakwahnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin rabbal alamin. Tidak lupa juga, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua untuk memahami materi yang sudah disampaikan dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Izin kembali menyampaikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, adanya musibah yang terjadi di data center sehingga berimbas kepada website kita di website resmi Mira Institute. Jadi websitenya masih belum bisa digunakan, masih dalam proses perbaikan. Untuk itu kami menghimbau kepada teman-teman sekalian agar selalu update terkait dengan informasi kegiatan Mira Institute, silakan join di grup resmi Facebook dan Telegramnya Mira Institute agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru. Baik, jika sudah, teman-teman bagi yang ingin kembali memurojaah, menyimak kembali materi-materi yang secara spesifik untuk dalam kegiatan Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira di Mira Institute, di search saja. Jika sudah, teman-teman bisa menemukan videonya secara lengkap, kurang lebih ada 25 video di playlistnya Mira Institute. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video terbaru atau pemberitahuannya bisa masuk langsung ke perangkat teman-teman sekalian. Secara umum, silakan subscribe YouTube channel Adi Hidayat Official agar teman-teman bisa selalu update terkait dengan kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Baik, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi admin di nomor yang sudah tampil di layar Anda. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.